Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الحضور كمسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa mencurahkan ragam kenikmatan kepada kita dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita memberikan taufik kepada kita yang dengannya kita menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keduah yang sempurna, suri toladan yang utuh dan sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Dan tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah menganugerahkan kepada kita istiqamah yang dengannya kita mampu untuk meniti jalan kehidupan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah menganugerahkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Agama adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar. Islam yang diturunkan dan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya merupakan puncak kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita bayangkan sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita, menciptakan manusia, dengan tanpa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan. Tidak bisa kita bayangkan sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus para nabi dan rasulnya. Tidak salah kalau dikatakan kehidupan dengan tanpa adanya risalah pada kehidupan manusia akan melebihi kejahatannya daripada kehidupan binatang. Wal'iyadhu billah. Manusia bebas dengan hawa nafsunya. Tidak ada kendali yang mengendalikannya. Tidak ada syariah yang mengarahkannya. Hidup lepas dengan tanpa aturan. Tidak bisa kita bayangkan. Tetapi hal ini tidaklah Allah menginginkannya. Oleh sebab itu, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pilih kita untuk menjadi umat dari seorang nabi yang paling besar, menjadi nabi yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, khaliluhu wa kalimuh, kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling besar, pembawa risalah yang paling besar, risalah yang diturunkan melalui malaikat yang paling besar, turun dari Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Risalah yang Allah sifati dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Ini puncak kenikmatan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan. Allah katakan الْيَوْمَ, hari ini أَكْمَلْتُ لَكُمْ, telah aku sempurnakan untuk kalian. Bayangkan, ini adalah anugerah. Kalau seseorang mendapatkan anugerah yang sifatnya duniawiyah saja, bagaimana bahagianya? Seseorang mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan mobil, bagaimana cerianya? Bagaimana bahagianya? Seseorang yang sudah sekian lama dia dalam keadaan sendiri, kemudian Allah anugerahkan pasangan, seorang istri yang salehah, tentunya sangat bahagia. Nikmat yang sifatnya duniawiyah. Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan al-yawm, hari ini, di hari Arafah. Ayat ini diturunkan di hari Jumat. Allah turunkan dan Allah kabarkan di hari yang paling mulia. Itu yaumul jum'ah, di hari Jumat yang merupakan sayyidul ayyam, hari yang terbaik, penghulu daripada seluruh hari. Dan Allah turunkan di waktu yang paling mulia, yaitu hari Arafah. Hari Arafah, hari yang sangat mulia di sisi Allah, yang sehingga kita pun sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berpuasa. Di hari yang paling mulia inilah Allah kabarkan, Al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian, kata Allah. Lakum, sebuah keistimewaan hanya untuk kalian, hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakum. Kemudian Allah nyatakan lagi, wa atmamtu alaikum, dan telah aku utuhkan ni'mati, ni'matku, kata Allah, alaikum, untuk kalian. Masya Allah, disempurnakan, diutuhkan, dan Allah sifati apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah adalah puncak dari kenikmatan. Allah katakan, ni'mati, ini adalah nikmatku yang datang dari Allah, yang Allah sempurnakan dan Allah berikan untuk kita. Kemudian Allah katakan, kenikmatan itu adalah agama Islam yang Allah ridhai. Wa raditu lakumul Islama dina. Agama yang utuh, yang akan menjadi sibghah, yang akan mewarnai kehidupan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidaklah orang melenceng dari agama Allah kecuali kebinasaan, dia akan merasakannya. Oleh sebab itu, hadirin rahimani Allah wa iyyakum, yang paling pertama saya ingatkan pada diri saya dan bagi kita semuanya, bersyukurlah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat mencintai umatnya. Wallahi, nabi senantiasa merindukan akan datangnya umat yang tidak pernah beliau berjumpa. Suatu saat beliau ketika bersama para sahabatnya, beliau menyampaikan bagaimana kerinduan akan umat yang belumlah mereka Allah ciptakan atau Allah takdirkan untuk ada di alam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku merindukan saudara-saudara aku atau saudara-saudara kita. Disifat oleh Nabi saudara-saudara kita, yaitu umatnya yang tidak pernah, tidaklah dia pernah berjumpa dan melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pernah mereka bersimpuh sebagaimana bersimpuhnya para sahabat untuk menimba ilmu, bahkan ada kalanya melihat turunnya wahyu, dan bahkan ada kalanya Jibril datang memberikan pengajaran secara langsung kepada para sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mereka berjumpa melihat Rasulullah, akan tetapi kata Rasulullah, tidak menghalang mereka untuk yakin dan beriman kepadaku. Yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku. Subhanallah. Yang kemudian kata Rasulullah, haula, mereka itu adalah saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Demikianlah gambaran umat yang istiqamah terhadap agama Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah mencintai mereka. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bagaimana berita yang membahagiakan dari sabda Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Oh, yadkhulul al-jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam syurga. Ini janji Rasulullah. Kalau dia menjadi umat Rasulullah, dia akan masuk ke dalam syurga. Tapi ingat kata Nabi, illa, kecuali man aba, orang yang enggan. Subhanallah, ada orang yang enggan masuk ke dalam syurga? Apakah ada yang enggan untuk menikmati kenikmatan yang tidak bisa terbersit dalam benak kita, sekuat apapun daya imajinasi kita dalam membayangkan sesuatu yang paling nikmat, tidak akan bisa terbersit sedikit pun untuk membayangkan bagaimana kenikmatan surga. Bayangkan bagaimana seorang bidadari. Ya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, diingatkan kalau seandainya dia menampakkan sebagian anggota tubuhnya, la adha'at ma bainas samai wal ard, bumi dan langit akan terang benderang dari cahaya yang keluar dari pada tubuh bidadari, sedemikian sempurnanya keelokan dan kecantikan daripada bidadari yang di surga. Siapa yang enggan untuk menyambangi seperti ini? Istana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, labinatun min dahab, batu-batanya daripada emas. Beda dengan emas kita yang di dunia, boleh sama namanya, hakikatnya akan sangat jauh berbeda. Karena Nabi labinatun min dahab, istana yang bangunannya terbuat daripada emas. Siapa yang enggan untuk mendapatkan istana yang seperti ini? Siapa yang enggan untuk berjumpa dengan Allah di suatu hari? Dan ini merupakan kenikmatan, puncak kenikmatan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada penduduk syurga dan para ahlul jannah, melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma'idin nazirah ila rabbiha nazirah. Muka-muka ahlul jannah di kala itu cerah ceria. Ila rabbiha nadhirah, mereka melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang enggan untuk melihat wajah Allah? Hal inilah yang menjadikan para sahabat ketika dikatakan oleh Nabi, setiap umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali yang enggan. Dengan cepat para sahabat berkata, faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah, yang taat kepadaku dia akan masuk ke dalam syurga. Wa man asani, siapa yang buat maksiat kepadaku, faqad aba. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dan diingatkan bahwa perjalanan kehidupan umat manusia dengan fase-fase yang sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran merupakan saat-saat yang perlu untuk kita perhatikan. Dari sana kita berlomba untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Ada fase yang paling istimewa. Allah katakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, Allah lah yang menciptakan kalian dari fase yang pertama, itu fase yang paling lemah, bayi yang dilahirkan. Berkembang dari balita, menginjak dewasa. Yang kemudian Allah katakan, وَجَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ الْقُوَّةِ. Fase berikutnya adalah masa atau fase yang paling fit, fase yang paling hebat, yaitu fase kepemudaan, fase remaja. Ini adalah masa yang paling istimewa dalam sejarah kehidupan anak manusia. Dan ingat, ada fase yang ketiga, yang sekiranya umur kita panjang maka pasti kita akan merasakan, siapapun dia. Yang kemudian Allah katakan, Allah jadikan setelahnya, وَجَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا, Allah jadikan setelah fase kuat, dari fisik yang kuat, tenaga yang kuat, fase berikutnya adalah fase ضَعْفًا, fase lemah fisiknya, وَشَيْبًا, dan fase mulai beruban rambut yang ada pada kita. tiga fase yang sekiranya umur kita panjang, kita pasti akan merasakannya. Dan kajian kali ini insya Allah secara ringkas, mengingat waktu, kita akan mengambil pembahasan sebagaimana materi yang telah ditetapkan, bagaimana kita memanfaatkan fase quwwah, yang dengannya kita menjadi hamba Allah, yang dengannya kita berharap dengan kekuatan yang telah Allah anugerahkan ini, kita bisa menjadi umat yang terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang berlomba untuk masuk ke dalam syurganya, umat yang memiliki nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya di dunia dan di kemudian hari, untuk umatnya, dan bahkan tentunya lebih daripada itu untuk kebaikan umat manusia. Ma'asyar al-ikhwah kaum muslimin rahimakumullah, pemuda, setiap orang tentunya memiliki cerita kehidupan yang tersendiri di masa yang sangat indah ini, masa pemuda yang dimulai dengan masa remaja. Setiap kita memiliki cerita. Tapi ingatkah, beragam cerita kehidupan di masa kepemudaan kita, ini ada tanggung jawab yang besar yang harus kita realisasikan. Ada tugas berat di pundak kita yang harus kita emban. Kenapa demikian? Karena Allah mengingatkan kepada kita, sebagaimana dalam hadis diingatkan kepada kita bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah, tidak akan mampu untuk bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat, di yaumul mahsyar, ketika matahari didekatkan di atas kepalanya milan satu mil. Tidak ada satu pun yang mampu menggeserkan. Sehingga orang ini ditanya perihal empat permasalahan. Dan di antara empat permasalahan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an shababihi fi ma afnah, kata Nabi, dia akan ditanya masa pemudanya, fi ma afnah, untuk apa dihabiskan. Subhanallah, tidak mempertanyakan masa tuanya, tidak dipertanyakan masa kecilnya, tapi pada fase yang tengah ini disebutkan dalam hadis, wa an shababihi, tentang masa pemudanya, fi ma afnah, untuk apa dihabiskan. Makanya ma'asyar al-ikhwah kaum muslimin dan muslimat rahimanallahu wa iyyakum, iblis la'natullah alaih sangat berkepentingan dan sangat berambisi untuk merusak masa keremajaan atau masa kepemudaan seorang muslim. Karena sekiranya dia menjadi korban daripada syaitan, korban daripada iblis laknatullah alaih, dia akan menjadi pasukannya. Kenapa dia akan menjadi pasukannya? Iya, karena ketika seorang rusak di masa kuat, ketika dia rusak di masa fisik itu kuat dan sempurna, sangat memudahkan untuk rusaknya kaum yang lainnya. Walayyadzubillah. Makanya kita mengingat bagaimana sejarah dalam Islam, subhanallah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan para kaum pemuda di masa itu. Bagaimana mereka diterbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan para pemuda yang taat kepada agamanya, yang mulia dengan agamanya, yang merasakan mulia dengan agama, merasakan mulia dengan agama di masa pemuda bukan hal yang ringan. Kita mengenal Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ahlul Quran, pemuda yang taat dan masyhur di kalangan para sahabat. Kita mengenal Ibn Umar, seorang pemuda yang taat. Kita mengenal Abu Hurairah, seorang remaja yang taat. Kita mengenal panglima perang yang memimpin peperangan yang besar, Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, dalam keadaan beliau adalah seorang remaja. Oleh sebab itu para remaja di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba dengan tenaga yang ada pada mereka, dengan kekuatan fisik yang ada pada mereka, mereka berlomba untuk mewujudkan apa yang Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, fasyhadu, persaksikanlah bianna, bahwasanya kami adalah orang-orang yang memasrahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, berlomba untuk mempersaksikan dalam sebuah kehidupan ini menjadi hamba Allah yang terbaik, merasa mulia dengan agama. Dan puncak idola mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin, kita ingat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kita ingat semuanya, karena mereka ingin menampilkan dirinya sebagai orang muslim yang baik. Seorang yang muslim yang baik tentunya mendatangkan kebaikan untuk umat. Dia ingin melakukan sesuatu yang sebenarnya belum atau bukan pada kapasitasnya, belum tiba waktunya, tapi dia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi pemuda yang memberikan andil kepada agama. Ketika perang Badar, ada dua anak kecil yang bersembunyi dan menyusup di tengah-tengah peperangan, ingin membunuh orang yang menghina dan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, paman Nabi tetapi musuh besar Nabi. Maka dua anak kecil ini ingin maju dan ingin mencari di mana Abu Jahal. Dan ketika berhasil dua anak kecil ini membunuh Abu Jahal, langsung dengan serta merta mereka mencari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika berjumpa dengannya, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, qatalna, kami telah bunuh Abu Jahal. Bangga anak kecil tentunya, dia telah membunuh Abu Jahal di dalam perang. Demikian warna tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ma'asyiral ikhwah, saat yang paling berbahaya ketika yang membimbing, saat yang mewarnai masa kepemudaan adalah sesuatu yang selain daripada ilmu agama. Tatkala pada fase yang seperti ini yang dituruti atau yang diikuti adalah kepentingan hawa nafsu, maka waliyadzubillah akan muncul kerusakan yang sangat memilukan dan lebih menyedihkan. Ada perkara yang perlu untuk selalu kita ingat, bahwa jangan sekali-kali menganggap dalam sebuah praduga ataupun dalam sebuah angan-angan kita, sudahlah, biarlah kita dengan masa muda kita. Sekiranya tiba saatnya nanti juga saya akan bertaubat kepada Allah. Ada yang berkata, biarlah, nanti ketika sudah tua aku akan bertaubat, aku akan menjadi muslim yang baik, aku akan menjadi seorang muslim yang baik, katanya. Ada lagi yang berkata, biarlah, bukankah Allah itu maha ghafar, Allah itu maha ghafur, Allah itu maha rahman, Allah itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, biar aku dalam keadaan seperti ini, katanya. Ini prinsip yang merusak sikap seorang pemuda, dan pada akhirnya dia akan tertawan dan terbelenggu. Sebagaimana disyaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim, terbelenggu oleh hawa nafsunya dan menjadi tawanan syaitan. Yang membelenggu hawa nafsunya, yang menawannya adalah syaitan. Walayyadzubillah. Makanya imbas daripada lepasnya para pemuda daripada ilmu agama yang benar, kita katakan ilmu agama selalu kita kaitkan yang benar, ilmu agama yang benar adalah ilmu agama yang murni yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama yang diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang oleh para sahabat diajarkan kepada para tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya. Ilmu agama yang diajarkan oleh para ulama kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan para a'immatus salaf. Mereka lah para pengimbar atau para pengibar panji agama, pengibar bendera ataupun panji sunnah. Para a'immatu ahli sunnati wal jamaah, para ulama. Oleh sebab itu setiap kita menyatakan ilmu agama, ilmu agama yang kita warisi dari mereka, dari Abu Bakar, dari Umar, dari para yang diajarkan kepada para tabi'in, ini ilmu agama. Oleh sebab itu ketika para pemuda lepas daripada bimbingan ilmu agama yang benar, maka berada dalam dua jalan. Pasti. Jalan yang pertama, ada kalanya muncul seorang pemuda ingin taat. Dia ingin menggapai kemuliaan negeri akhirat. Apalagi kalau ini masa kita, ingin meminang siapa? Bidadari, katanya. Tapi salah, tidak mendapatkan bimbingan agama yang benar. Bagaimana ciri karakter sesuatu ajaran jadi katakan sebagai ajaran yang tidak benar atau ajaran yang salah? Ada tiga sifat ciri ajaran yang salah. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakter ajaran yang salah itu bersifat yang pertama selalu bersifat menyelewengkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis dikatakan tahrifal ghalin, yaitu penyelewengan penafsiran agama yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim di dalam beragama. Bagaimana dikatakan ekstrim? Orang taat kok dikatakan ekstrim? Sehingga mereka ada kalanya memiliki kata-kata ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri katanya. Ini ekstrim yang mana katanya? Kita katakan semua bentuk ekstrim yang bersifat melampaui batas dalam menafsirkan ayat-ayat Allah, inilah kesalahan. Apa contohnya? Contohnya adalah apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, munculnya orang-orang khawarij yang pertama kali. Munculnya orang-orang khawarij, orang-orang terorisme pertama kali. Yang muncul di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat dikatakan 8,000, dalam riwayat yang lain dikatakan 16,000 dari kalangan khawarij menyimpang. Subhanallah. Apa yang mereka lakukan? Mereka membawa ayat dan mereka tafsirkan dengan akalnya saja. Dalam keadaan tadi telah kita ingat bahwa dikatakan agama itu benar kalau agama itu atau perkara itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabat dan diamalkan para sahabat. Ini nilai kebenaran. Sebagaimana kata Imam Ahmad ketika beliau mengisyaratkan kepada kita pokok pemahaman dalam agama, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi sahabah. Pokok pemahaman kami di dalam beragama, kata Imam Ahmad mewakili para ulama yang lainnya, pokok pemahaman kami dalam agama adalah mengambil pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap nas-nas syar'iyyah. Ini poin yang paling penting. Orang khawarij, wallahi kaum muslimin dan kaum muslimat, orang-orang khawarij secara amalan fisik yang nampak dan zahir adalah orang yang taat secara kasat mata. Dikatakan mereka kalau siang berpuasa, malam mereka qiyamul lail. Banyaknya mereka membaca Al-Quran. Bahkan dulu mereka berjihad bersama para sahabat, berjihad melawan tentara Rom, melawan Persia, ikut membangun, memiliki andil. Tapi kenapa tiba-tiba menyimpang? Disebabkan ketika mereka mulai menggunakan akal mereka untuk mentafsirkan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Dan lupa bahwa di mereka atau di kalangan yang ada di saat itu masih ada sahabat-sahabat Nabi yang jauh lebih tahu tentang Al-Quran daripada mereka. Inilah kaum yang ekstrim. Maka ketika muncul orang khawarij yang pertama kali dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, diajak apa? Diajak dialog. Diadakan pendekatan secara ilmu agama. Kalau boleh dikatakan ini tadi termasuk terapi yang pertama menghadapi mereka. Diluruskan pemahaman mereka. Siapa yang diutus untuk berjumpa dengan orang khawarij? Siapa yang diutus? Siapa yang diutus? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa 'an as-sahabati ajma'in. Karena Ibnu Abbas orang yang paling mengetahui tentang tafsir Al-Quran. Diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk berdialog dengan mereka, untuk meluruskan pemahaman mereka tentang ayat. Karena orang khawarij sangat mudah mengkafirkan orang dan memiliki dogma pelaku dosa besar adalah kafir. Sehingga mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka membawa ayat-ayat yang ditafsirkan dengan akalnya. Membawa ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang yang kafir. Bagi mereka kafir adalah kafir mutlak, keluar daripada agama Islam, murtad, kata mereka. Heran Ibnu Abbas, dari mana mereka mendapatkan penafsiran seperti itu? Karena orang yang melakukan kesalahan itu tentunya beragam kondisinya. Adanya beragam kondisi ini tidak mungkin untuk dihukumi dengan satu hukum. Dijawab oleh Ibnu Abbas, dialognya ada di Sahih Al-Bukhari. Dialog dengan Ibnu Abbas sampai mereka tidak bisa bicara. Akhirnya sebagian mereka tobat. Yang sebagian tetap tidak mau. Bahkan sebagian sudah mempersiapkan segeranya Ali bin Abi Thalib akan memerangi mereka, siap untuk berperang, bahkan mereka siap untuk memulainya. Dan dalam sejarah, subhanallah, bergeraklah mereka. Dan pada akhirnya mereka melakukan, makanya teroris gaya lama dengan gaya baru bentuknya mirip sama. Khawarij kala itu melakukan pembantian kepada kaum muslimin dengan cara yang sangat mengenaskan. Ketika orang Khawarij membunuh salah seorang sahabat Nabi, itu sahabat Nabi itu dibawa di pinggir pantai, kemudian orang Khawarij mengeluarkan pisaunya, kemudian sahabat Nabi ini diapa? Disembelih. Nah, sama dengan cara orang-orang sekarang. Nah, ya memang mereka mewarisi semua ajarannya. Enggak ada bedanya. Apapun nama daripada gerakan itu, apakah tadi yang dikatakan ISIS, apakah gerakan sempalan-sempalan daripada Al-Qaeda ataupun Khawarij gaya baru, wallahi kita punya pedoman, kita punya bimbingan untuk kembali kepada agama Allah dengan benar, bukan dengan akal kita. Kalau mereka mau kembali dengan bimbingan para ulama, niscaya akan selamat agama mereka. Tapi perlu diingat, musibah sebagaimana yang kita isyaratkan, dua golongan dari para pemuda ini, ada yang semangat tapi salah jalan, sehingga lebih cenderung kepada golongan yang dikatakan tahrifal ghalin ini. Ini sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dikatakan oleh Nabi, sayakhruju fi akhir zaman, kelak akan keluar di akhir-akhir zaman. Para ulama mengisyaratkan bahwa ini menunjukkan gerakan Khawarij itu terus berkesinambungan hingga yaumul qiyamah. Oleh sebab itu tugas yang panjang bagi para ulama dan tugas yang berat tentunya bagi para atau bagi pemerintah menghadapi gerakan yang memang tidak akan terputuskan. Ada kalan yang bisa dilakukan adalah meminimalisir atau meringankan, mengurangi. Tapi kalau pemikiran terus bergejolak. Dan yang paling terpesona dengan pemikiran ini, kata Nabi, adalah kaum yang disifati oleh beliau hudazaul asnan, sufahaul ahlam, kata Nabi. Yaitu hudazaul asnan, orang-orang yang masih berumur muda, para pemuda, yang paling banyak kelak akan menyambut pemikiran Khawarij di akhir zaman, kata Nabi, adalah hudazaul asnan, para pemuda yang berusia muda. Ditambah lagi oleh Nabi, sufahaul ahlam. Kalau boleh diterjemahkan dalam bahasa kita, yaitu orang-orang bodoh yang bermimpi di siang bolong. Ini terjemahan bebasnya, yaitu orang-orang yang pandir Sekiranya mereka membacakan ayat, bahkan sekiranya mereka menghafalkan Al-Quran, sekiranya penampilan fisik mereka, penampilan katakan sebagai seakan-akan seorang alim. Tapi alhamdulillah kita telah diajari bagaimana menghukumi sesuatu dengan agama. Apapun keadaan mereka, sekedar pemikiran mereka seperti itu, maka mereka adalah sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam yang lebih, keberanian mereka itu lebih besar, sehingga untuk melecehkan para ulama yang telah berusia, yang telah tertempa dengan ilmu, dengan umur, dengan waktu, itu mudah. Coba kita lihat orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran teroris dari kawula muda, itu sangat mudah melecehkan para ulama. Apa itu Syekh bin Baz? Orang buta tua, tidak tahu fikil waqi' katanya. Subhanallah. Dilecehkan semua para ulama. Bahkan di antara mereka ada yang melecehkan para ulama-ulama salaf. Dilecehkan oleh mereka. Allahul Musta'an. Ternyata yang paling banyak menyambut pemikiran orang-orang khawarij adalah kaum muda. Dan ini menjadi kewaspadaan bagi kita. Makanya hadirin rahimanallahu iyyakum, hati-hati dengan keadaan yang seperti ini. Ada kalanya benar orang itu seakan-akan secara zahir masya Allah, tapi ternyata pemikirannya sangat berbahaya. Oleh sebab itu di antara peluang yang bisa dilakukan oleh para dai adalah kembali membangun semangat, menggalakkan para pemuda untuk mempelajari agama Allah yang benar. Masih banyak ilmu agama yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih tersia-siakan di dalam kehidupan kita. Belumlah kita mengkaji Al-Qur'an. Bahkan ada kalanya membacanya pun kita belum bisa. Tugas kita untuk mengajarkan kepada mereka. Belum terkaji Sahihul Bukhari, belum terkaji Sahih Muslim, belum terkaji Sunanul Tirmidzi, Sunanul Nasa'i, Sunanul Abi Dawud, belum lagi Sunanul Darimi, ratusan kitab-kitab hadis yang kesemuanya adalah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjabarkan Al-Qur'an, yang menerangkan tentang makna agama yang sebenarnya belum terjamah oleh para pemuda. Ini tugas kita. Jarang kita dapatkan para pemuda mulai mengkaji di dalam masjid. Kajian Sahih Al-Bukhari dibaca. Dimulai dari yang pertama. Dimulai dari kitab Badi'il Wahyi. Terus dibaca. Di sana solusi dalam kehidupan. Wallahi tidaklah mereka lepas di dalam beragama. Dalam arti mereka rusak dalam beragama. Sebenarnya dimulai dari mereka membiarkan nilai-nilai ilmu agama yang demikian mulianya. Ini yang berbahaya. Dan ini telah diisyaratkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Akan datangnya orang-orang yang mereka menelantarkan hadis, menelantarkan sabda-sabda Rasulullah. Bahkan dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, a'yadhumul ahadithu ayyafaduha faqalib al-ra'yi fadallu wa dallu, kata beliau. Datang suatu masa yang mereka itu tidak mampu lagi untuk berinteraksi dengan hadis, untuk menghafalkan hadis. Faqalib al-ra'yi, sehingga mereka berkata dalam masalah agama dengan akalnya. Akhirnya fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan yang lainnya. Musibah. Ini kondisi yang menimpa para kaum pemuda. Dari sifat yang pertama, dari sifat kesesatan dalam beragama. Yang berasal dari apa tadi yang pertama? Mentafsirkan agama dengan cara yang ekstrim. Sifat dari yang ekstrim yaitu keluar dari pemahaman para sahabat. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri daripada kesalahan dalam memahami agama adalah intihalul mubtilin. Bersifat adanya upaya untuk menisbatkan perkara-perkara yang batil di dalam agama. Ini sifat berikutnya. Dan ini masya Allah menjamur di masa kita. Ini tugas berat bagi kita yang berkaitan upaya untuk menisbatkan kepada agama dengan perkara-perkara yang batil, yang merusak agama. Ini menjamur dan bahkan dikatakan sebagai bentuk warna-warni dalam agama yang indah katanya. Tidak indah kalau tidak warna-warni dalam memahami agama. Kalau di masa awal muncul gerakan Mu'tazilah. Gerakan apa? Mu'tazilah. Sehingga dinisbatkan perkara yang batil kepada agama dengan cara yang tidak masuk di akal, ditolak. Apakah itu sabda Rasulullah sahih ataupun dhaif, semuanya. Apalagi dhaif, yang sahih saja bagi mereka, kalau berseberangan dengan akal mereka, mereka tolak. Walayyuhubillah. Belum lagi penisbatan perkara-perkara yang baru dalam agama, sebagaimana dalam agama Syiah yang menipu para remaja di kala ini. Syiah ini banyak menjadi perbincangan di masa kita, dan terutama para remaja, para pemuda ini sangat, kalau tidak Allah jaga dengan pemahaman agama yang benar, akan terpesona dengan ajaran Syiah. Terutama kalau remaja dengan apa yang sesuai hawa nafsunya, yaitu ajaran mut'ah. Kawin kontrak, 1 jam selesai. Nah, ini ajaran Syiah. Wallahualam. Sehingga para mahasiswa, para remaja di sebagian kampus teracuni dengan pemikiran-pemikiran Syiah yang pada akhirnya wallahualam terjadilah apa yang terjadi. Mereka telah memasukkan keyakinan-keyakinan yang batil kepada agama. Menanamkan keyakinan adanya sifat-sifat ketuhanan ataupun sifat-sifat uluhiyah pada wali-wali Allah. Ada sifat uluhiyah pada Ali bin Abi Thalib. Ada sifat uluhiyah pada diri Hussein. Ada sifat uluhiyah pada Zainal Abidin. Ada sifat-sifat ketuhanan dari wali-wali yang dianggap sebagai seseorang yang memiliki sifat-sifat uluhiyah. Ini Syiah. Dan sangat banyak tentunya yang bersifat upaya untuk merusak agama ini semakin banyak. Dan situlah bermain orang-orang kafir, baik orang orientalis ataupun yang lainnya, untuk memasukkan perkara-perkara yang agama, apalagi ditambah dengan merdumnya semangat belajar ilmu agama, sehingga setiap perkara yang baru yang dikatakan bagian dari agama akan sangat cepat diresap oleh kaum muslimin, apalagi oleh para remaja. Wallahualam. Kalau di masa kita sekarang yang paling ramai gerakan apa? Jin. Jaringan Islam liberal. Nah, bos banyak, the big bossnya juga seorang pemuda. Nah, ketua JIL itu masih kelahiran 72 atau 74. Nah, ulil absar yang seakan-akan mengajarkan untuk malu dengan agama. Wallahualam. Walayah billah. Sehingga sekarang para remaja demikian semangatnya untuk mentafsirkan agama sesuai dengan akalnya. Bagaimana yang haram menjadi halal, yang haram menjadi halal. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datangnya kelak. Sebab dalam Sahih Al-Bukhari akan datangnya seorang kaum yang yastahillun al-hirra wal-harir. Menghalalkan zina. Walayahubillah. Bahkan menghalalkan minuman keras. Wa yusammunahu bighairi ismih. Kelak mereka akan memberikan nama minuman keras dengan sesuatu yang bukan nama namanya. Menjadi hal yang wajar dan umum. Bahkan yang lebih memilukan dan memalukan, ada kiai yang menyatakan minuman keras bir itu halal katanya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada itu khamar katanya. Yang ada apa? Khamar. Jadi kalau bir itu tidak ada. Kalau topi miring itu apa? Tidak ada. Yang ada otak miring. Alhamdulillah. Ini dari kaula muda yang menyambutnya. Baik. Sifat yang ketiga dari karakter ajaran yang salah yang akan banyak diikuti pemuda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifatnya ta'wilul jahilin. Orang yang jahil, yang bodoh, yang bukan pada kapasitasnya tetapi berani mentakwilkan agama. Masya Allah. Ada kalanya satu sisi kita katakan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, semangat membaca Al-Quran, tapi ada kan disusupi ajaran-ajaran yang tadi dikatakan radikalisme dengan cara mojok di belakang masjid, empat anak muda membawa Al-Quran terjemahan, ya. Tidaklah tahu bahasa Arab usul tafsir, wala usul lughah, wala usul fiqh, qawaidul fiqhiyah, ilmu alat tidak tahu. Yang tahu punya terjemahan depak dia bawa, mojok. Dia kobarkan semangat jihad dengan membaca ayat-ayat jihad sambil mojok. Setelah itu dikatakan, menurut kamu bagaimana ayat ini? Disuruh mentafsirkan setiap anak-anak siswa SMA ini. Nah, mojok di tempat khusus, ambil Quran terjemah, dan setiap peserta disuruh mentafsirkan. Masya Allah. Iqra saja belum lulus, suruh mentafsirkan Al-Quran. Ya Rab. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sekali berbeliau ahli bahasa Arab, di puncak keemasan bahasa Arab, ketika ditanya tentang firman Allah wa fakihata wa abba, surat apa itu? Hah? Surat apa? Coba lanjutkan. Wa fakihata wa abba. Hah? Yang hafal anak kecil ini ya. Baik. Apa tadi dibaca nak? Mata'al. Nah, mata'alak. Nah. Anak SMA masih kalah dengan anak kecil ya. Barakallahu fiik. Ditanya oleh orang yang hidup di masa tabi'in kepada Abu Bakar, apa yang dimaksudkan dengan ayat? Kalau kita ditanya mungkin kita gampang. Fakihah. Apa arti fakihah? Buka kamus Muhammad Yunus kalau enggak tahu ya. Abba, enggak tahu buka kamus Muhammad Yunus, selesai. Nah. Tapi agama itu turun dari Allah. Allah ajarkan maknanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Dan para sahabat sangat hati-hati ketika menerjemahkan dan memahami, mentafsirkan agama atau ayat Al-Quran. Selama mereka belum pernah mendapatkan tentang hal itu, mereka akan menahan. La adri, mereka akan berkata, la, saya tidak tahu. Ketika mereka belum tahu apa maknanya, maka dia menjawab, la adri, aku tidak tahu, kata Abu Bakar. Heran orang yang bertanya ini. Sekali berAbu Bakar tidak tahu tentang firman Allah, wafaqiyatu wa abba, fama huwa abba, apa itu abba, enggak tahu. Bayangkan. Karena dia memang belum tahu. Riwayat dari Rasulullah, bisa jadi para sahabat yang lainnya sudah tahu, dia belum tahu. Menjawab keheranan daripada orang yang bertanya kepadanya, diajarkan sebuah pelajaran yang bermanfaat bagi kita, khususnya para pemuda. Sehingga berhati-hati dalam agama. Kata Abu Bakar Allahu Ta'ala anhu, hal min ardhin tuqilluni, wahal min sama'in tuzilluni, ala an aqula fil Qur'an bighairi ilm. Kata Abu Bakar Allahu Ta'ala anhu, adakah bumi yang menopangku? Adalah langit yang akan menaungi aku? Sekiranya aku berkata dalam wahyu dengan tanpa ilmu, katanya. Ketakutan beliau kalau harus mentafsirkan sesuatu yang dia tidak tahu. Subhanallah. Ini Abu Bakar. Nah, bagaimana dengan yang suka mojok di tempat-tempat tertentu atau di rumah-rumah kalau kajian ditutup, nah, supaya tidak dilihat oleh polisi mamanya. Kan ada sebagian ada kajian itu tersembunyi, ya. Sir katanya. Kita ini masa dakwahnya dakwah seperti sahabat Arqam. Jadi sistemnya itu menggunakan sistem komunis. Tarbiyah bersifat terbatas dengan sistem sel. Sistem apa? Sel. Nah, jadi moncok atau di tempat yang tidak diketahui, hanya bawa Al-Quran kemudian apa? Terjemah. Ini ciri-cirinya. Ciri yang lainnya, ada kalanya dia membaca buku-buku terjemahan dari orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang berbahaya, pemikiran-pemikiran yang mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin, yang mudah-mudah untuk mengkafirkan pemerintahan. Ini harus hati-hati. Ini tiga sifat dari karakter ajaran yang berbahaya, yang perlu diwaspadai oleh para pemuda. Dan ini merupakan bentuk atau golongan pemuda yang pertama, yang terpesona dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Karena ada kalanya remaja itu semangat ingin belajar agama, tetapi salah jalan. Ini berbahaya. Sehingga ada kalanya memunculkan hal yang kita juga bersedih, tapi satu sisi memang berbahaya. Bersedihnya muncul perkataan-perkataan yang salah, dan ini juga imbas dari mereka, imbas akibat daripada gerakan-gerakan yang radikal. Kadang-kadang sedih, ada orang tua yang bilang, waduh, bagaimana ini, anak saya itu sekarang 5 waktu sholat wajib itu selalu sholatnya di mana? Di masjid. Subhanallah. Jadi kalau sudah sholat 5 waktu di masjid, sudah khawatir. Masya Allah. Bahkan ada kalanya orang tuanya itu pernah ada imbasnya mengenal semuanya. Ada kawan kita, dia menyetel murattal, tidaklah besar, tapi dia menyetel murojaah. Tapi orang tuanya marah, kamu ini memang ada yang mati di rumah ini. Marah kepada anaknya, tiap hari hanya Al-Quran. Tapi anaknya cerita, dulu kalau saya nyetel musik cadas atau musik rock, satu hari satu kampung dengar, gak ada yang marah, katanya. Semuanya berimbas dengan imbas yang subhanallah menyeluruh. Wallahul musta'an. Oleh sebab itu orang tua memiliki tugas yang cukup berat untuk mengawasi anak-anaknya. Dan kita para pemuda, amanah agama adalah melakukan, mewujudkan, merealisasikan kemurnian agama. Dan bagi pemerintah tentunya berupaya untuk selalu memotivasi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang terpuji dan mulia, dan berinteraksi tentunya antara umara dan ulama, antara ulama dan umara. Berat untuk menanggulangi memang apa yang dikatakan oleh Nabi yang bersifat akan berkesinambungan hingga yaumul qiyamah. Jangan sangka sebagaimana Ali bin Abi Thalib berhasil membabat, bahkan tidak tersisa, cuma tinggal segelintir orang Khawarij di masa Ali. Tapi wafat Ali bin Abi Thalib, tiba-tiba sudah tumbuh berkembang lagi. Kalau sekiranya di masa yang mulia, di masa masih banyak para sahabat, Khawarij itu berani, apalagi masa kita. Nah, mereka akan berani. Hanya juga ada kalanya mereka memperhitungkan waktu. Maka tidak salah ada kalanya mereka melakukan apa yang dikatakan gerakan bawah tanah. Kalau dalam bahasa dakwah, sirriyah. Gerakan sirriyah. Oleh sebab itu yang paling utama bagi para pemuda, belajar agama yang benar. Dan terus agama itu untuk semuanya, tidak tertutup. Alhamdulillah, kajian-kajian Ahlus Sunnati wal Jamaah, kajian-kajian ilmu agama, kajian tafsir, kajian fiqh, alhamdulillah umum. Tapi yang harus diwaspadai tentunya, kita harus pandai memilih dan memilah sehingga kita tidak salah jalan. Golongan berikutnya dari kalangan pemuda, yaitu golongan yang tidak memiliki kepedulian kepada agamanya, sehingga yang dominan adalah memperturutkan hawa nafsunya. Memperturutkan hawa nafsunya. Ini kondisi yang sangat dan juga kita rasakan sangat-sangat berat. Hantaman dari derasnya arus syahwat dan syubhat. Wallahi demi Allah, kalau Allah tidak membentengi kita, kita akan kalah. Godaan beragam yang akan merusak remaja, baik merusak moralitasnya dan merusak agamanya, ini sedemikian mudahnya 24 jam ada kalanya mengiringi kita. Tadi kita cerita bersama sebagian takmir, sekedar melihat apa yang kita mengambil hikmah. Memang dengan berjalannya waktu, kondisi semakin berat. Kalau dulu mungkin tahun 80 ke bawah, namanya TV, kita ingat, tidak mungkin atau tidak ada Dan tidak kita lihat setiap rumah kok punya TV, itu tidak ada. Tadi dikatakan oleh Bapak bahwasanya kalau mau nonton TV itu berjalannya ada kalanya 7 kilo untuk bisa nonton apa? Nonton TV. Masyaallah. Itu pun hitam putih. Nah. Itu pun kalau akinya habis stromnya nanti apa? Mati. Nah. Itu pun sudah menjadi cobaan di masa kita atau di masa itu. Ini satu contoh ya, media yang kita katakan arus semakin kuat. Dan kita sekarang bertanya untuk masa kita. Jangan bertanya apakah setiap rumah punya TV. Kalau di masa kecil kita, TV itu sifatnya sekunder. Kalau sekarang sifatnya apa? Primer, ya. Sudah udah berubah, hukum ekonomi juga sudah berubah. Lepas daripada itu, Allahu Akbar. Kalau tidak Allah jaga kita dan anak-anak kita, acara-acara yang ada, subhanallah. Malu di rating televisi kita di dunia yang sifatnya televisi umum yang tidak berbayar, dikatakan televisi Indonesia itu ratingnya nomor 3 atau nomor 4 yang paling porno sedunia untuk TV yang tidak berbayar. Nah, dengan penampilan yang vulgar, wanita-wanita yang ada kalanya adalah wanita-wanita muslimah memakai pakaian yang sonok. Apa dikatakan oleh Nabi? Kasyatun, ariyatun, mailatun, mumilat. Yang dulu aneh di bayangan para sahabat, sekarang hal yang wajar. Munculnya wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, akan berani mereka melenggak-lenggokkan, menggoda mata-mata lelaki. Tidak terbayang di benak para sahabat, bagaimana mungkin hal itu akan ada? Berpakaian kok telanjang? Enggak terbayang. Keluar lagi, berani melenggak-lenggokkan lagi. Subhanallah. Pada tahun 67 seingat saya. Lah, tahun 57 itu ramai. Bahkan sempat pemerintah juga turun tangan ketika ada grup namanya Nasyidariya yang mendendangkan lagu agama dengan sedikit menggoyangkan tubuhnya sembari memukul rebana. Nah, jangan tanya yang lainnya tentu. Itu ramai. Dianggap sebagai sesuatu yang tidak, bagaimana seorang wanita kok berani menggerakkan tubuhnya seperti itu? Nah, itu dulu ya. Kalau di negeri kita, kalau sekarang, Masya Allah. Ini yang harus dihadapi anak-anak kita, para remaja, pemuda, dan yang juga kita hadapi. Tidaklah kita keluar sejenak dari rumah kita, Masya Allah. Yang ingin saya ambil pelajaran, hadirin ma'asyurul ikhwah, fasilitas jalan-jalan yang akan merusak kita ini semakin mudah dan semakin banyak. Kalau Allah tidak kokohkan kita dan para pemuda, dan sekiranya para pemuda tidak bersemangat untuk menjaga kehormatan dirinya, wallahi, apa jadinya? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya dan mencurahkan taufik dan inayahnya kepada kita. Dan semoga Allah menjadikan umur kepemudaan kita menjadi umur yang terbaik, yang dengan kita bisa membanggakan di hadapan Allah. Dan bagi kita yang telah terlewat masa kepemudaan, kita mohon kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa dan kekurangan yang pernah kita lakukan di masa kepemudaan kita. Demikian sesi yang pertama. Insyaallah berikutnya kita berlanjut pada sesi yang kedua selepas sholat zuhur insyaallah ta'ala. Kurang lebih yang mohon maaf. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.